Setiap hari aku merasa tersesat lagi di jalan ini. Tapi tiada terhenti, terus melangkah, mencari arah untuk kembali pulang. Aku hanya ingin pulang kembali padamu, bersamamu selalu. Aku hanya ingin pulang ke tempat hatiku bisa menemukan dirimu. Bersamamu selalu. Aku hanya ingin pulang ke tempat hatiku bisa menemukan dirimu. Semakin jauh ku melangkah, yang ada hanya selalu kembali padamu. Oh yeah, yeah. Aku hanya ingin pulang ke tempat hatiku bisa menemukan dirimu. Temukan dirimu.